Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ma'ashir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kuliah subuh yang sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai definisi ghibah, bahaya ghibah. Hukum berikut efek samping dan faktor negatif dari penyakit ghibah. Setelah kita memahami bahwasanya ghibah adalah dilarang di dalam agama Islam, mengumpat saudaranya, menyebutkan kejelekan saudaranya dengan sesuatu yang mungkin dia tidak akan menyukai. Setelah kita memahami bahaya ghibah dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, sehingga muncul sebuah pertanyaan, apakah ghibah secara mutlak tidak diperbolehkan? Ataukah ada beberapa keadaan-keadaan yang di sana masih diberikan dispensasi? Boleh kita mengghibahi orang lain? Jawabannya ikhwani hafizakumullah, para ulama, mereka membolehkan perkara ghibah di dalam 6 perkara saja, tidak lebih dari itu. Selain 6 perkara ini, maka ghibah tetap dihukumi haram, kembali kepada hukum asalnya. 6 perkara ini para ulama bahkan sudah menukilkan ijma', kesepakatan di antara mereka. Sifatnya seperti ghibah tapi diperbolehkan dalam agama Islam. Yang pertama, at-tadhallum, penganiayaan. Jadi kalau ada orang berbuat zalim, kita bisa mengadu ke hakim, pengacara, atau pihak yang berwajib. Kita sampaikan, orang tersebut telah menzalimi aku, disebutkan kejelekan-kejelekannya karena dia telah berbuat zalim. Jadi yang pertama, adanya penganiayaan dan kezaliman, boleh untuk disebutkan kejelekan dan aibnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat An-Nisa, la yuhibbullahu al-jahra bisu' minal qawli illa man zulim wa kana Allahu samian aliman. Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka segala macam bentuk perkataan-perkataan yang jelek secara terang-terangan. Allah enggak mencintai, tidak suka perkataan-perkataan yang buruk yang dilontarkan secara terang-terangan, illa man zulim, kecuali orang yang dianiaya. Maka silahkan berkata atas kezaliman saudaranya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, layyul wajidi zulmun, orang yang punya hutang, berhutang kepada saudaranya, kemudian dia mampu untuk membayar tapi tidak disaur, tidak dibayar hutangnya, posisi dia punya uang, ini adalah sebuah kezaliman. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yahillu irdahu wa uqubatah, boleh dilecehkan kehormatan. Ini khusus bagi orang-orang yang berhutang dan dia bermudah-mudahan, kemudian dia punya uang untuk melunasi hutang, tapi dimit-imit, gak segera dibayar, sudah jatuh tempohnya, sudah jatuh masa dia harus melunasi hutang tersebut. Dia akhirkan. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahillu 'irdahu wa 'uqubata. Yang pertama, halal direcehkan kehormatan. Orang ini telah hutang kepadaku. Orang ini mengakhirkan uangku. Orang ini berbuat zalim, yang pertama. Yang kedua, dan berhak mendapatkan hukuman. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang punya uang dan belum mau melunasi hutangnya berhak untuk dipenjara. Berdasarkan hadis ini, karena dia berhak untuk diberikan hukuman. Inilah sebuah kezaliman. Nabi SAW membolehkan untuk membuka aibnya. Ini yang pertama, adanya kezaliman. Kemudian yang kedua, al-istifta, meminta fatwa, meminta sebuah nasihat. Anggap contoh, kita punya anak, usia sudah 25 tahun. Kewajiban bagi kita untuk mencarikan pasangan hidup baginya. Kemudian kita ditawari oleh satu orang. Perempuan namanya Hafsah, umurnya 17 tahun. Sifat yang sudah sampai, Hafsah ini cantik dan baik. Pas buat anak kita. Karena orang tua tentunya menginginkan yang terbaik buat anaknya. Tidak akan menjerumuskan. Sehingga dia dengar sebuah kabar dan berusaha untuk mencari. Benar tidak kabar tersebut? Ketuk rumah tetangganya. Ditanya, bagaimana menurut Anda tentang Hafsah? Anda mungkin lebih banyak tahu. Karena rumahnya berdampingan. Sudah sekian puluh tahun di situ. Tetangga mengatakan, saya tidak menasehati. Karena Hafsah ini saya lihat boros sekali. Tidak bisa menggunakan uang dengan baik. Ini pertama. Dia terima. Kabar negatif. Dia belum merasa yakin. Belum merasa mantap. Sehingga dia tanya. Keluarganya mungkin yang agak jauh. Family yang gak terlalu dekat. Supaya bisa memberikan kabar secara jujur. Yang kedua mengatakan kepada kita, Hafsah ini suka dandan, apalagi kalau sudah keluar. Nah, ini dua kabar negatif. Tanya lagi kepada fulan yang ketiga. Fulan yang ketiga mengatakan, Hafsah ini kalau sudah marah suka gigit. Kan kasihan anak kita. Atau kalau sudah marah lepas kontrol. Sehingga terkumpul bagi kita bahwasanya Hafsah ini enggak pas. Ini adalah sebuah amanah. Bahkan wajib. Ketika kita ditanya keadaan seseorang, harus disampaikan apa adanya. Karena ini merupakan fatwa. Meminta fatwa. Meminta nasihat. Dalilnya dua hadis. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fatimah bintu Qais cerai dengan suaminya di zaman Nabi alaihi salatu. Setelah Fatimah bintu Qais cerai, selesai langsung oleh dua orang. Dua orang datang untuk meminang Fatimah bintu Qais. Yang satu namanya Abu Jahm, yang satu namanya Muawiyah. Fatimah bingung, mau pilih yang mana? Ini perempuan. Tidak bisa memilih, mungkin karena tidak tahu keadaan dua orang ini. Sehingga mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta fatwa. Mana yang paling pas buat dirinya? Sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam dijelaskan. Kemudian Nabi memberikan jawaban. Amma Abu Jahm fala yadh' asahu an 'atiqi. Adapun Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Kata para ulama, maksud dari tongkat yang tidak pernah turun dari pundaknya bisa jadi sering safar, bawa tongkat, perbekalan, suka berjalanan jauh, istrinya sering ditinggal, sekian puluh bulan, sekian tahun. Atau yang kedua, kata para ulama, maksud dari tongkat gak pernah turun dari pundaknya, suka mukul perempuan. Ekstrim, keras, suka mukul, mudah tangan, menganiaya perempuan. Ini sabda Nabi SAW. Wa amma Muawiyah, adapun yang kedua Muawiyah, yang meminang engkau, su'alu kulla malalahu. Orang miskin, fakir, gak punya uang, gak punya harta, keadaannya susah. Dijelaskan oleh Nabi SAW, yang pertama tadi begini, yang kedua begitu. Dan disebutkan masing-masing kekurangan. Dan ini kewajiban, sebuah amanah. Kemudian Nabi mengarahkan kepada orang yang lain, inkihi Usama ibn Zaid. Nasihatku, nikahi Usama ibn Zaid. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kata Aisyah, suatu ketika Hindun bintu Utbah pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan perihal suaminya. Suaminya bernama Abu Sufyan. Ketika Hindun ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mengatakan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Hai Rasulullah, Abu Sufyan suamiku ini orang yang pelit, orang yang bakhil. Begini. Padahal kepada siapa? Kepada istrinya sendiri. Bakhil. La yu'tini minan nafaqa ma yakfini wa yakfi bani. Tidak pernah memberikan kepadaku nafkah yang cukup untuk aku dan tidak cukup untuk anakku. Kasihan. Enggak cukup untuk kebutuhanku, juga enggak cukup untuk kebutuhan anakku. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilm. Akhirnya apa? Aku suka ambil uangnya tanpa sepengetahuan dia. Istri tahu mungkin di mana letaknya dia meletakkan atau menaruh uang. Karena enggak cukup, aku ambil uang tersebut, dia enggak tahu. Terus begitu keadaannya. Fahal alayya fi dzalika min junah? Apakah perbuatanku tadi berdosa? Apakah perbuatanku tadi enggak boleh? Nabi alaihi salatu wassalam ini meminta fatwa. Dan disebutkan kejelekan suaminya. Karena minta fatwa. Bukan untuk menyebarkan aib. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf. Ambil uang suamimu secara wajar. Enggak berlebih-lebihan, enggak boros. Khudhi min malihi bil ma'ruf. Ambil uang suamimu secara wajar. Ma yakfiki wa yakfi bani, yang cukup untukmu dan cukup untuk anak-anakmu. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, yang diperbolehkan di dalam ghibah, meminta untuk merubah sebuah kemungkaran. Ini boleh hukum. Kita datang ke kelurahan, kita datang ke para penguasa, kita datang ke seorang pemimpin, kita mengatakan tetangga kita menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi. Sebutkan kejelekan. Tetangga saya namanya Pak Broto, sampai saat ini masih sering menjual narkotik dan obat-obatan terlarang. Tujuannya untuk merubah sebuah kemungkaran. Dia takut anak-anaknya terkena imbas. Hmm. menyampaikan bahwasanya tetangga sebelah menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk diskotik dan perjudian, musiknya terdengar mengganggu warga. Ini enggak ada masalah, disebutkan aib-aib mereka. Tujuannya apa? Untuk merubah sebuah kemungkaran. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Memberikan wejangan kepada kaum muslimin. Seorang da'i yang naik di atas mimbar, memberikan petuah kepada mereka, menjelaskan mengenai firqoh-firqoh yang sesat, menjelaskan mengenai golongan-golongan yang menyimpang, menjelaskan mengenai sekte-sekte yang binasa, dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dijelaskan bahkan da'i-da'i mereka, supaya kita tahu dan supaya kita tidak terjerumus. Membongkar sarangnya teroris, menyampaikan kepada masyarakat fatwa-fatwa para ulama bahwasanya mereka adalah kaum yang suka memberontak kepada pemerintah, tidak pernah taat kepada aturan-aturan negara, kemudian mereka adalah kaum yang suka mengkafirkan kaum muslimin, dan mereka adalah kaum yang suka menghalalkan darahnya umat manusia. Disebutkan bahkan dai-dai mereka. Pertama, yang mendengar sehingga tahu. Yang kedua, dia akan berusaha menjaga anak-anaknya dari orang-orang tersebut. Tidak mendengarkan mungkin kajian-kajian mereka. Takut subhat kalau sudah masuk, akhirnya apa? Otak yang dicuci, akal yang dicuci. Bom bunuh diri di mana-mana. Ini peringatan kepada umat manusia. Jelaskan kepada mereka bahwasanya khawarij, orang-orang pelaku teror, mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Mereka sejelek-jeleknya mayat di kolong langit. Telah diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dibongkar kedok-kedoknya. Ini untuk apa? Peringatan kepada kaum muslimin. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima sebelum yang terakhir. Orang-orang yang suka menampakkan kefasikan dan kebid'ahan. Kita melihat ada seorang teman kita suka duduk dengan peminum khamr. Maka kita tegur, ya akhi, hati-hati. Orang yang Anda selalu berjalan bersama dia itu begini, begini, begini, begini. Karena kenapa? Tahu orang ini fasik atau pelaku kebid'ahan. Wong, jangankan itu ikhwani afidhakumullah. Terkadang kalau kita melihat teman kita membeli atau kerjasama dengan orang yang tidak amanat, suka menipu para pendusta, kita akan sampaikan hati-hati, jangan kerjasama dengan orang itu. Bisa rugi. Ini perkara dunia. Apalagi perkara apa? Perkara agama. Yang berakibat dengan akhirat kita. Maka untuk menjelaskan hati-hati yang Anda duduki ini adalah pelaku bid'ah, pelaku kemungkaran, pelaku kefasikan. Maka ini boleh hukum. Karena kenapa? Nabi SAW bersabda ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat, peringatan, petua. Ditanya Nabi, bagi siapa nasihat tersebut ya Rasulullah? Lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat itu kepada Allah, nasihat itu kepada Rasulnya, nasihat itu kepada para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat secara umum. Ini dibentuk dari nasihat. Memperingatkan dari bahaya-bahaya orang-orang yang fasik dan para pelaku kemaksiatan. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, yang terakhir, at-ta'rif, untuk mengenalkan seseorang. Ada seseorang datang mengetuk pintu rumah kita. Pak, saya mau tanya mana yang namanya Abdullah ibn Abdurrahim. Pak, siapa di sini yang namanya Bagus? Maka karena dia tanya, kita sebutkan. Oh, Bagus itu ciri-cirinya orangnya pendek. Pertama. Yang kedua, kulitnya hitam legam. Kedua. Yang ketiga, rambutnya keriting. Nah, ketiga. Yang keempat, kalau jalan pincang. Nah, ini ciri-ciri yang jelek sebetulnya. Pendek, hitam legam, keriting, pincang jalannya. Tapi dia sampaikan itu tujuannya untuk memberitahu. Mendekatkan supaya dia faham kepada orang tersebut. Tujuannya bukan untuk mencela. Bukan untuk merendahkan kehormatannya. Bukan untuk mencerca. Atau menyebarkan aib. Akan tetapi untuk mengenalkan kepada orang tersebut. Enam perkara ini. Semuanya disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Di dalam kitabnya. Dua kitab beliau, Riyadhus Shalihin. Dan kitab Al-Adhkar. Bahkan para ulama sampai membuat dua bait syair. Mereka mengatakan, Al-Qadhu laysa bighibatin fi sittatin, mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhiri. Mencela orang yang lain itu bukan termasuk ghibah dalam enam perkara. Yang dianiaya, yang ingin mengenalkan seseorang, dan yang memberikan peringatan, wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talab al-i'anata fi izalati al-munkari. Dan bagi orang-orang yang senantiasa menampakkan kefasikan dan meminta fatwa dan meminta bantuan untuk merubah sebuah kemungkaran. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kuliah subuh kali ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.